malang bana denai pagawai honor bulan ka bulan aco den teko minggu pertama honor disetor minggu kedua dingin pariwa ate kompor sabale tahun jadi pegawai bertambah payah tambah marasai status nak jaleh tulang dan letai eskanda ado sinan badan den tagur ajai honor kah honor mambue dan panir bila kah jadi pegawai negeri lai ikut tas nomor tagiling mungkin tak sangkui dek piti piti lai dan rajin lai dan pandai apa disuruh lai selesai tapi nyatonyo pandai nan penting bisa ba pandai pandai balita dicalia kawan ala baeska mungkin inyo ndake jo apa baru ikut tes calia nomornya langsung keluar honor kah honor mambue dan panir bila kah jadi pegawai negeri lai ikut tes nomor tagiling mungkin tak sangkui dek piti piti piti ya lai lai dan rajin lai dan pandai apa disuruh lai selesai tapi nyatonya lebaran pandai nan penting bisa ba pandai pandai nan penting bisa ba pandai pandai nan penting bisa ba pandai pandai cak cak cak cak cak hai deh bana si bleko bilo ke jadi pegawai ko honor ka honor sae sejak dulu itu mangkonyo nah. Pandai-pandai lah mandakian diri kain dua samang tu turui ke rumahnyo bawa leoles nek kok kerupuk jange, kerupuk sanjai, kerupuk jariang, guys. Nantakah itu nak niuran doh. Bekonyo kecil awak menyogok. Tapi kan lado lagunya, Mak. Atu? Sogok menyogok, menyogok lah dia. Cogok mencogok itu, Mak. Hakini biarlah nak dibikin benar doh. Di mati ibunya selai, hidup memang penuh teka-teki. Cuba tekok teka-teki dan cek. Ayam mana ndak bisa surui? Oh, ayo. Ayam patah kaki. Salah. Ayam tersandar ke dinding. Ayam mana enggak dapat lo? Ayam bangkok lah. Salah. Ayam pakai helm. Binatang apa yang pedang sehat? Binatang yang pedang sehat. Gajah. Salah. Bila lang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam minum susu. Binatang apa yang pedang mengecek? Aku pasti burung beo, Kuma. Salah. Kabau. Di malu kabau napa dia mengecek. Jangan ngaca itu gua. Apa tangkuan dia betul sangka? Rupanya dia di jalan berhenti sementara. Nampak dia buah batang kayu gadang. Ada kabau jumpa tani bercerita-cerita berdua. Cerita? Hari kau siang kau sekitar janda boleh siang lebih seketik gua. Itu bertanya Pak Tani ke kabau. Dita ang kabau. Yo Pak Tani dia sama awak. Lapang kabau. Yo Pak Tani dia sama awak. Latih ang kabau. Yo Pak Tani dia sama awak. Anak lama sudah tu terengah orang azan di masjid. Kabau lah bertanya lah Pak Tani. Tak sembahyang Pak Tani. Indak bau. Samu awak cik kabau. jadi kalau nak sembahyang sama aja. Kabar. Kabar.